Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin para rawuh kaum muslimin ingkang kawula mulyakaken, kawula tresnani fillah. Kita sampun midhangetaken bilih kula panjenengan sedaya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki hikmah di dalam berdakwah, hikmah di dalam bermuamalah dengan manusia dengan berbagai macam jenis dan ragamnya sifat dan kondisi mereka. Dan juga sudah kita ketahui bahwasanya manusia ternyata tidak sama hak-hak mereka. Ada manusia-manusia yang memiliki hak-hak khusus. Tentunya yang paling besar di antara manusia adalah, yang paling besar haknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu pembahasan khusus. Beliau memiliki hak yang sangat besar atas kita semuanya. Termasuk memperbanyak solawat dan salam. Niki termasuk hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara manusia yang memiliki hak-hak khusus, para ulama, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in, yang mereka sudah meninggal. Adapun mereka yang masih hidup, pun mereka memiliki apa? Hak khusus. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, kita melebet sak menika contoh nggih menungso ingkang nggadahi hak khusus nggih menika para ulama. Para ulama. Tentunipun para ulama ingkang dipun maksud adalah orang-orang yang betul-betul ulama, alim bil kitab was sunnah. Tiang ingkang alim mangertos memahami kanthi leres Al-Qur'an lan ugi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi pemahaman ingkang sahih, pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Para ulama memiliki hak untuk kita mencintainya, memuliakannya, menghormatinya. Tetapi menghormati mereka tidak boleh berlebihan, ngantos kebablasan itu tidak boleh. Ada batasnya. Ketika para sahabat memuji Nabi alaihi salatu wassalam, menyanjung Nabi, Nabi pun mengingatkan ada batasan. La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana Abdullah faqulu Abdullah wa rasuluh. Kowe kabeh aja kebablasen anggone memuji menyanjung aku. Nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan menyanjung, menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Ananging ampun kebablasen, kaya dene kebablasene wong-wong Nasara nalika nggih memuji Isa bin Maryam. Kebablasen mulyakaken ning kebablasan ngantos menjadikan Isa itu adalah ilah sesembahan sa'lianipun sinten Allah Subhanahu wa taala. Utawi nggih mengatakan Isa itu adalah ibnullah, anaknya siapa? Allah. Nggih. Wabillahi taufik. Niki menyanjung ning kebablasan ghulu. Maka tenugi zaman saat ini ada orang yang menganggap fulan alim, berilmu, padahal bisa jadi tidak berilmu. Anaknya ngebablasan, anggenipun apa? Mulyaaken, muji. Ngantos ngalap berkah misalipun. Golei sisa napa? Kopi. Nah niki nek kopine diombe engko dadi sekti. Nek kopine diombe uripe bakal diberkahi. Nah niki kebablasan. Orang kalau betul-betul alim saja ndak boleh di seperti itu kan. Napa wonten rumiyin para sahabat nalika gesangipun Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kan umat Rasul ingkang paling mulia. Nggih napa mboten? Ingkang paling mulia. Wali Allah yang paling mulia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menika Abu Bakar As-Siddiq. Ananging mboten wonten para sahabat ingkang lajeng napa? Nenggo madosi idunipun Abu Bakar As-Siddiq. Utawi bekas-bekas unjukanipun Abu Bakar As-Siddiq. Nggih, utawi napa kemawon nggih. Dari bekas-bekasipun sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar As-Siddiq niku sampun mesti walinipun Allah, sampun mesti dipun jamin apa? Swarga. Sampun mesti dipun jamin swarga. Ananging mboten wonten para sahabat ingkang menyanjung mulyaaken Abu Bakar ngantos kebablasan niku mboten. Nggih. Wabillahi taufik. Mila monggo ma'asyiral muslimin, kita memberikan hak para ulama dengan semestinya, mencintainya, memuliakannya, menjaga kehormatanipun, menutup aib-aibipun, nggih. Lajeng ugi termasuk hak para ulama adalah kula panjenengan sami bertanya kepada mereka dalam perkara-perkara agama. Nggih. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan nek kowe arep takon babagan agama, bertanyalah kepada siapa? Ulama. Ini orang yang memang berhak untuk ditanyai karena mereka mengerti Al-Qur'anul Karim, firman-firmanipun Allah lan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Fas'alu, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir ingkang dipun maksud nggih menika para ulama. Ingkang saestu hidupipun sibuk dengan ilmu Al-Qur'an, As-Sunnah, faham sabda-sabdanipun Nabi alaihi salatu wassalam, faham agami Islam, akidahipun, ibadahipun, muamalahipun, akhlakipun. Niki para ulama. Bertanyalah kalian kepada para ulama ahlu zikr kalau kalian tidak tahu. Nggih. Wabillahi taufik. Jangan bertanya kepada bukan alim. Dan ini termasuk salah satu tanda hari kiamat. Dicabutnya ilmu. Dicabutnya ilmu itu bukan dengan ilmu terus hilang ngeten niku mboten. Ananging ilmu itu dicabut dengan wafatnya para ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad. Allah Subhanahu wa taala nalika ngersakaken mencabut ilmu tidak dicabut begitu saja dari dada-dada alim, dada-dada manusia. Innama yantazi'uhu biqabdhil ulama, ananging Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Rasulullah sedo sampun. Islam sudah sempurna, yang dibutuhkan semuanya sudah ada. Ananging wahyu sampun apa? Ya putus. Yang mewarisi adalah para sahabat sebagai ulama. Nah, niki. Para sahabat sedo nggih sampun ilmunipun para sahabat ya. Mereka wafat beserta dengan ilmu yang mereka miliki. Sudah disebarkan kepada para tabi'in lan sapiturutipun. Lah nalika di suatu tempat barangkali sudah tidak ada orang yang alim nggih, manusia pun fattakhadhan nasu ru'usan juhala, menungso ndadekaken wong-wong sing jahil, orang yang ndak ngerti agama menjadi pemimpin-pemimpin. Orang-orang yang diminta fatwa, fa su'ilu, mereka pun ditanya, fa aftau bi ghairi ilmin, lan wong-wong sing jahil iku jawab berfatwa tetapi tidak dengan menggunakan apa? Ilmu. Jawab ning orang nggih ilmu. Iki haram padahal halal, iki halal padahal haram. Ayo jihad padahal sanes napa? Jihad. Ya. Gini ki tiang-tiang ingkang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanya kemudian berfatwa tanpa ilmu, fadallu, mereka pun sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Mila monggo ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, selama kita masih mendapatkan para ulama, orang-orang yang mengerti Al-Qur'an dan Sunnah, kita tunaikan hak-hak mereka, di antaranya adalah kita bertanya kepada mereka dalam perkara-perkara agami. Ini hak mereka di antara hak-hak khusus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingkang nomor sekawan, contoh manusia yang memiliki hak khusus. Inggih menika tanggi, tetangga kita. Tidak ada orang hidup kecuali mesti punya tetangga. Ya, sahabat. Ada yang tidak punya tetangga? Tetangga. Tetangga itu orang yang sangat dekat dengan kita. Walaupun tidak ada hubungan nasab. Senajan mboten-mboten hubungan darah. Ananging subhanallah kita ini dengan tetangga. Nek kula mati utawi wonten keluarga ingkang pejah, siapa dulu yang dikasih tahu? Hah? Tetangga, ora yo terus telepon sing adoh-adoh, sedulur sing nang Sorong, sedulur sing nang Aceh, mboten. Mesti tanggane rumiyin. Ketuk pintu, Pak. Bapak kula sedo. Malam-malam ya, anaknya panas ya. Tiba-tiba panas tinggi perlu dibawa ke rumah sakit, enggak punya kendaraan, yang punya kendaraan tetangganya. Yang diketuk tetangganya dan tetangganya mesti akan merasa apa namanya? Sangat-sangat maklum. Diketuk, "Pak, Pak. Wonten napa, Pak? Dalu-dalu. Niki anak kula sakit, panas. Motor kula mboten wonten pas kelesan rusak, kula nyuwun tulung." Ngampil. Siapa yang kita ketuk? Ya, tetangga. Ya. Nah, bahkan dalam bab ya tadi pinjem ya, meminta atau meminjam alat nggih mesti sing disili tanggane. Palu butuh masang paku, ndak ada mesti pinjam tetangga. Ya. Anake panas, kebetulan di dapur kok ndak ada apa namanya? Ya bawang merah. Padahal biasanya cocoknya dengan bawang merah, sudah malam apa mau ke pasar. Kan enggak. Mesti tetangganya. Ya. Ya. Islam meletakkan manusia pada tempatnya masing-masing. Maka tetangga itu memiliki hak yang sangat besar. Memiliki hak yang sangat besar. Masing-masing kita punya tetangga. Samping rumah kita adalah tetangga saya dan saya pun tetangga dia. Podo-podo punya hubungan apa? Tetangga. Saking besarnya hak tetangga, itu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam seringkali, sangat sering datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mewasiatkan kepada Rasul untuk berbuat baik kepada tetangga. Saking besarnya hak tetangga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Mazala Jibrilu yusini biljar hatta dhonantu annahu sayuwarrithuhu au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam." Sering malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang memberikan wasiat untuk saya berbuat baik kepada tetangga. Sampai saya menyangka, saking seringipun, saking seringnya malaikat Jibril memberikan wasiat kepada Nabi untuk berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada tetangga, berbuat baik tetangga. ngantos Rasulullah gadahi napa persangkaan ya, sampai saya menyangka jangan-jangan tetangga itu juga punya hak warisan, sampai punya prasangka jangan-jangan ya tetangga juga punya hak apa warisan. Tetangga punya hak waris enggak? Tergantung nggih. Sebab tetangga itu ada tiga macam. Nah niki oleh kiriin namun dijawab riin namun enggak riin. Tetangga itu ada tiga. Satu, tetangga yang paling besar haknya adalah tetangga kita yang muslim dan dia kerabat. Berarti terkumpul padanya tiga apa? Hak. Wis tangga, adine dhewe, nggih, muslim sisan. Niki telu niki. Ya. Lah nek sing kula maksudaken tangga sing kaya niki angsal warisan mboten niki. Monggo angsal niku nek pancen kita ndak punya apa namanya? Tidak punya apa namanya kecuali dia saudara kita sebagai ahli waris. Tapi yang panjenengan maksud tentunya tetangga yang tidak punya hubungan apa ya darah rahim. Tetangga yang kedua adalah tetangga yang dia muslim ya, maka dia punya hak tetangga dan hak sebagai seorang apa muslim. Ini tingkatan yang kedua dari tetangga. Tingkatan yang ketiga adalah dia non muslim tetapi tetangga kita, maka dia pun memiliki hak sebagai apa? Tetangga. Tetangga itu punya hak yang sangat besar. Dan Nabi tidak, atau Malaikat Jibril, mboten beta-betaaken. Pokoknya sing jenenge tangga duwe hak. Walaupun tetangga itu ada tiga tingkatan ini. Yang paling besar tingkatannya adalah tetangga muslim dan dia punya hubungan apa? Kerabat. Wabillahi taufiq. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan bahwasanya kewajiban kita kepada tetangga adalah memuliakannya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Dalam sebagian riwayat, fala yu'zi jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Dalam sebagian riwayat, jangan sakiti tetanggamu. Jadi hak tetangga itu, satu, kita berbuat baik kepadanya. Yang kedua, kita tidak menyakitinya. Paling mboten sing niki nomor loro niki. Tidak menyakiti. Kalau berbuat baik, kadang kita punya keterbatasan. Ya. Mau memberi makanan, enggak ada. Makanan cuma cukup untuk saya sama apa istri dan anak. Enggak bisa saya memberi. Tapi kalau tidak mengganggu, saged mboten? Insya Allah saged. Nyetel radio seru-seru enggak bisa. Enggak boleh kalau mengganggu apa? Tetangga. Walaupun yang disetel taklim. Walaupun yang disetel murattal Al-Qur'an ning seru. Jam 12 bengi, tanggane sik do sakit. Loh, enggak bisa, enggak boleh ya. Tidak boleh mengganggu saudara kita, tetangga kita. Demikian pula kalau anak-anak kita nangis ya berusaha kita diamkan. Walaupun tetangga kita insyaallah juga apa? Memaklumi. Lah wong bocah lumrahi bocah padha napa nangis kan ngeten, tapi kita berusaha mendidik anak kita ya. Kita berusaha berbuat baik kepada tetangga kita, anak-anak tetangga kita, terus seperti itu ya. Walaupun dia bukan muslim nggih, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sampai Nabi mengatakan ya, jika engkau memasak daging utawi masakan marok yang berkuah, maka perbanyaklah apa ya, kuahnya. Fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka ya, perbanyaklah kuahnya dan jangan lupakan tetanggamu ya. Nek ngatahake ngake-ake banyu luwih gampang nggih mboten, nek ngake-ake daging sok mboten saged ngoten nggih kan ngoten, tapi kuah sing akeh saged niku nggih. Ya, kuahnya diperbanyak ya, kemudian dihadiahkan kepada tetangga kita. Ini termasuk bentuk hikmah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kados menawi kita membahas menika sepindah malih mboten saged wekdalipun lan keterbatasan ilmu kula panjenengan sami. Ada sebuah kitab yang sangat bagus untuk dipelajari. Insyaallah makin dipunlajengaken asatidzah wonten ing riki nggih. Wonten setunggal kitab yang sangat bagus. Nggih menika kitab Al-Adabul Mufrad Kitab Al-Adabul Mufrad. Ingkang dipun tulis, ingkang dipun kempalaken hadis-hadisipun oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Al-Imamul Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al-Bukhari. Kitab Al-Adabul Mufrad. Niki buku menjelaskan adab-adab, menjelaskan hak-hak manusia, dan juga adab-adab hidup. Bab yang pertama menjelaskan tentang hak-hak orang tua, birrul walidain. Wonten pembahasan tentang hak-hak tetangga. Sampai disebutkan salah satu hadis di dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Nabi ngendika, yang maknanya, orang yang mencuri di rumah tetangganya itu 10 kali lipat. Artinya seperti orang mencuri di 10 rumah selain tetangganya. Dosane luwih ageng, lebih besar. Mencuri di rumah tetangganya seperti mencuri 10 rumah yang bukan tetangganya. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan. Sebab memang besarnya hak apa? Tetangga. Disebutkan juga tentang apa namanya hak anak-anak dipun sebatakan nonton kitab niko Al-Adabul Mufrad dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, nah niko saged dipun waos, dipun bahas, dipun kaji insyaallah taala sepindah malih contoh hikmah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing pembahasan salat sengipun, ini tadi orang-orang khusus ya. Orang-orang apa? Khusus. Kita tambah sedikit, ma'asyiral muslimin, kita tambah sedikit. Ya. Ada orang-orang yang sifatnya apa tadi? Umum. Ya. Sifatnya umum. Keumuman kaum muslimin, contohnya pun. Kaum muslimin, keumuman kaum muslimin. Ya, kita naik, kita safar di tengah jalan, ya mesti insya Allah ketemunya juga banyak kaum muslimin. Kita masuk bis juga insya Allah kebanyakan kaum muslimin terus. Nah, orang muslim itu punya hak. Ya. Dan kita memberikan hak mereka adalah bentuk hikmah. Di antaranya adalah menebarkan apa? Salam. Hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya di antaranya adalah 6. Di antaranya 6. Bukan hanya 6. Di antaranya 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Jika kamu berjumpa dengannya, ucapkan apa? Salam. Niki ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, termasuk bentuk hikmah di dalam kita bergaul di tengah masyarakat. Tebarkan salam kepada seluruh kaum muslimin. Tebarkan salam. Salam itu doa. Insyaallah mboten-mboten tiyang ingkang mboten seneng didongaaken. Semua orang suka untuk dia apa? Didoakan. Dan salam itu ya adalah ucapan yang sudah diajarkan sejak bapak kita nggih menika Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan para nabi para rasul. Nalika Allah nyiptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam di sorga ketika itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Adam, hei Adam, idhab ila ula'ikal malaika. Pergilah engkau, hei Adam, menuju malaikat itu. Malaikat yang sedang berkumpul. Ucapkan salam kepada mereka dan dengarkan jawabannya. Lajeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam mendatangi malaikat, kemudian mengucapkan, assalamualaikum. Berkata. Lajeng malaikat menjawab, assalamualaika warahmatullah. Dipun tambahi kalimat apa? Warahmatullah. Itulah ucapan salam engkau wahai Adam dan juga anak keturunanmu. Ucapan assalamualaikum mboten saged dipun gantos dengan sugeng enjang, sugeng sonten, sugeng dalu. Walaupun ini juga termasuk salah satu adat yang ya kita boleh untuk mengucapkannya. Tetapi tidak boleh kemudian menggantikan kalimat apa? Assalamualaikum. Kita tetap ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Sugeng dalu, Pak. Jangan assalamualaikum diganti dengan sugeng dalu, sugeng siang, sugeng sonten. Bentene apa? Bedanya apa? Banyak bedanya. Ya. Bedanya yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menika kalimat ingkang dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga telah diajarkan dan diamalkan oleh Nabi Adam alaihi salatu wasallam dan para nabi para rasul sesudahnya. Niki nomor setunggal. Nomor yang kedua, dengan kita mengucapkan salam fasallim alaih berarti sudah melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau berjumpa dengan saudaramu maka ucapkan salam fasallim alaih. Ingkang nomor tiga, di antara perbedaanipun assalamualaikum niku maknanipun doa keselamatan dalam segala hal. Maknanipun apa? Semoga Allah memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepadamu. Keselamatan apa niku? Keselamatan donya, keselamatan akhirat, keselamatan jasad, keselamatan roh, keselamatan akal, keselamatan keluarga, keselamatan sedoyo. Sebab mboten dipun batesi assalamualaikum. Mboten dipun apa? Batesi. Benten kalian kalimat napa? Sugeng enjang. Nggih. Niku ampun ngantos dados pengganti. Ya, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Pripun Pak Sugeng enjang? Enggak masalah. Tapi salam niki mboten saged di napa? Gantos, tidak bisa diganti. Nggih. Nggih. Mboten dipun mboten saged dipun gantos kalian kula nuwun mboten saged. Nggih. Nggih, kula nuwun. Nggih. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Kula nuwun. Nah, enggak masalah. Iya, iya. Ini digantos kula nuwun tok niki. Niku mboten saged nggih dan kula nuwun sanes sanes doa. Doa napa sanes? Sanes doa. Itu adat ya. Ya kita salam assalamualaikum Pak teng dalem mboten misalnya enggak masalah kalau memang seperti kula nuwun tapi salam ini doa ampun ngantos dipun tilar sebab niki doa assalamualaikum semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu wa rahmatullah lan Allah memberikan rahmat kepadamu wa barakatuh dan semoga Allah memberikan berkah. Lho niki didongaake akeh banget niki. Didongaaken keselamatan, dipundongaaken rahmah, dipundongaaken keberkahan teng donya akhirat jasad kabeh niki. Nggih. Bahkan ketika salat pun ditutup dengan napa? Salam. Nggih napa ten? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggih. Lafat-lafat syar'i, lafat-lafat ingkang dipun ajaraken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam mestinipun niku lafat ingkang paling sempurna. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ingkang terakhir saya akan membacakan sebuah hadis. Hadis menika pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tentunya pesan seorang nabi ya, akan selalu kita ingat. Pesan seorang nabi mesti akan kita cintai. Jangankan nabi nggih. Wong pesan bapak kula panjenengan sami nalika badhe seda biasane dileng-eling terus nggih to mboten. Nggih. Bapak pesan le engko nek bapak seda bondone bapak sing sepertelu nggo gawe masjid. Terus seda. Mesti kepikiran terus. Ini bapak punya wasiat ini. Punya wasiat. Sampai misalnya saudara-saudara yang lain, ayo bagi kabeh bondone. Engko se bapak ki wis pesen kaya ngene, wasiat iki lho. Mesti kepikir. Napa malih ingkang paring wasiat, apalagi yang memberikan perintah dawuh inggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah. Piyantun ingkang kula panjenengan sami sedaya tresnani. Lan piantun ingkang kula nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi kula panjenengan sami sedaya pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ugi kula kepingin lan panjenengan sedaya dipun kempalaken mangke sesarengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing firdaus surganipun Allah, jannahipun Allah subhanahu wa taala. Mestinipun nggih, wasiat menika kita midhangetaken. Nggih. Wasiat menika dipun riwayataken dening al-Imam Ibnu Majah rahimahullah wonten ing kitab Sunan. Qala al-Imam Ibnu Majah rahimahullah haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah an Auf an Zurarah bin Aufa qala haddatsani Abdullah bin Salam. Niki hadis dipun riwayataken saking sahabat Abdullah bin Salam. Niki wong Yahudi rumiyin. Bahkan ulamanya Yahudi tinggal di Madinah. Lajeng mangke mlebet agami napa? Islam, menjadi sahabat. Niki tokoh Yahudi, wong pinter Yahudi. Nggih. Kata Abdullah bin Salam, "Lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah." Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawuh dumugi kota Madinah. Inggih menika nalika hijrah. Niku para menungso, nggih, mboten namung kaum muslimin, niku sami nenggo rawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inja falan nas qibalah. Menungso niku siap-siap menyambut dinteni terus. Napa malih pun ngertos bilih Rasulullah sampun nilaraken kota napa? Mekah. Dinteni terus. Kapan rawuh? Isuk ditilii. Mbok rawuh. Sonten nggih ngoten dipuntosi terus. Nggih. Fa qila ngantos sakwijining dinten ada seruan. Qad qadima Rasulullah. Qad qadima Rasulullah. Qad qadima Rasulullah. Rasulullah samun rawuh. Rasulullah samun rawuh. Rasulullah samun rawuh. Wah ini menungso. Paget. Cepet-cepet sami napa? Menyambut. Di antara manusia ada yang belum pernah melihat siapa? Rasul. Ngantos bingung, sing Rasul sing pundi? Abu Bakar utawi napa? Rasulullah mboten ngertos. Mana? Mana yang Rasulullah? Mana yang Abu Bakar As-Siddiq? Sebab Rasulullah sangat tawaduk. Mana yang Rasulullah? Mana yang Abu Bakar? Ngantos para menungso tahu mana yang Rasulullah ketika Abu Bakar memberikan naungan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intine pun menungso menyambut. Ketika mendengar manusia mengatakan qadima Rasulullah, Rasulullah sudah datang, Rasulullah sudah datang, Rasulullah sudah datang. Wis rawuh Rasulullah. Faji'tu finnas. Maka saya, nggih menika Abdullah bin Salam, ikut juga menyambut. Abdullah bin Salam ikut juga menyambut. Li'anzura an-nabi au li'anzurahu. Apa tujuannya? Untuk melihat mana sih nabi? Mana? Falamma tasabbattu wajhahu ketika saya melihat wajahnya nalika aku meruh wajah pasuryanipun Rasul, ketika saya melihat wajahnya Rasul, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab, saya yakin, seyakin-yakinnya wajah beliau ini bukan wajah pendusta. Jadi wajahnya itu tampak kejujuran, wajahnya penuh dengan keteduhan. Orang mungkin pasuryan singkoyo iki berdusta. Ketinggal niku wajahipun. Jadi dari wajahnya saja sudah kelihatan. Napa malih nek sampun ngendika, napa malih menawi sampun napa dawuh. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bihi anqal. Ketika saya melihat wajah Nabi, yang pertama kali saya mendengar sabda Nabi ketika Rasul rawuh di Madinah, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu billaili wan nasun niyam, tadkhulul jannata bisalam. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Niki pesan. Wasiatipun sinten? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afsus salam, tebarkan salam. Berarti ini mboten macam-macam ini. Bukan sesuatu yang sederhana atau remeh. Pertama kali rawuh kok niki pesene. Pesan kepada para sahabat. Pesan kepada manusia. Ya ayuhan nas, afsus salam. Tebarkan salam. Ini doa. Ya. Kalau ada orang yang misalipun kok akhlaki pun mboten sae. Misalnya tiang dugal, orang dugal misalnya pun, atau orang jahat, kita lewat kemudian ucapkan salam, assalamualaikum. Ini kan doa, gak betul? Kalau doa Allah dikabulkan, Allah berikan keselamatan pada orang ini, artinya orang ini akan mendapatkan hidayah, orang ini akan mendapatkan rahmat, Orang ini akan mendapatkan keberkahan. Maka jangan kita pelit untuk menebarkan salam. Masuk rumah, walaupun anak-anak kita ada anak-anak yang nakal, ya ada anak-anak yang mungkin tidak manut, ucapkan salam. Semoga doa kita dikabulkan. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang manut, anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberkahi, anak-anak kita menjadi anak-anak yang dirahmati. Ini pesan Nabi alaihi salatu wasalam. Afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imu ta'am, dan berikan makan. Suruh banyak memberi makan. Ya. Wasilul arham, dan sambunglah rahim. Kita menyambung kerabat-kerabat kita dengan berbuat baik. Bule, Pak Le, Pak D, Bude, Mbah Kakung, Mbah Putri, dan seterusnya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, bapak kita, ibu kita, itu rahim yang kita wajib untuk menyambung. Silul arham. Wasallu billail, juga jangan lupa hubungan dengan Allah. Ini semua tadi hak-hak manusia. Tebarkan salam, berilah manusia makan, sambunglah rahim. Juga jangan lupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Wasallu billail, salatlah malam kalian. Wan nasu niyam, ketika manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam apa? Surga Allah, jannah Allah dengan keselamatan. Menikah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wasiat Rasulullah SAW ingkang intinipun ugi apa? Memerintahkan kita untuk hikmah, ya. Menunaikan hak-hak manusia sesuai dengan hak-hak mereka, ya. Dan tentunya masih banyak yang harus kita pelajari. Dan kita sudah mengetahui sebaik-baik toladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.